وغير مفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور، والظرف، والفعل مع فاعله، والمبتدأ، مع خبره نحو قولك: سيد في الدار، وزيد إن دكا، وزيد قام أبوه، وزيد جاريته ذاهبة. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والخبر، خبر itu kisman, ada dua macam, mufrad dan ghairu mufrad. Mufrad dan ghairu mufrad. Nah, yang perlu kita ingatkan di sini bahwasanya mufrad di sini berbeda maknanya dengan mufrad pada bab al-i'rab, ya, pada bab al-i'rab. Nanti kita akan jelaskan. Fal mufrad nahu zaidun qa'imun. Ya, zaidun qa'imun. Qa'imun di sini khabar mufrad namanya. Ini khabar yang sudah kita pelajari, itu namanya khabar mufrad. Yang sudah kita pelajari itu adalah khabar mufrad. Nah, ghairul mufrad itu terbagi menjadi empat. Ada yang al-jar wal majrur, ada dharaf, ada fi'il ma'a fa'ilih, wa mubtada' ma'a khabarih. Ya, contohnya Zaidun fiddari. Fiddari fi mahali rafa khabar. Ya, fiddar jar dan majrur. Wa Zaidun indaka, indaka dharaf makan fi mahali rafa khabar. Wa Zaidun qama abuhu, qama abuhu jumlah fi'liyah fi mahali rafa khabar dari Zaid. Wa Zaidun jariyatuhu dahibatun, jariyatuhu dahibatun mubtada' dan khabar, jumlah ismiyah fi mahalli rafa sebagai khabar dari Zaid. Taib. Kita akan bacakan kalamnya Asy-Syarih rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala. قال: ينقسم الخبر أيضا إلى قسمين. خبر juga terbagi menjadi dua, yaitu sebagaimana mubtada terbagi menjadi dua, menjadi zahir dan mutmar. Maka khabar juga terbagi menjadi dua. Ya, yaitu mufrad dan ghairu mufrad. Ya. Al-khabar menjadi khabar mufrad, khabar ghairu mufrad. Khabar mufrad yang pertama maknanya ya, wal muradu bil mufradi huna, yang dimaksudkan dengan mufrad di sini, ma laisa jumlatan wala sabihan bil jumlati. Ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Ya. Ini yang dimaksud dengan mufrad pada bab al-mubtada wal khabar. Ma laisa jumlah wala syabihan bil jumlah. Apa yang bukan jumlah ya, dan apa yang bukan syabih bil jumlah. Dia bukan jumlah ya, jumlah itu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Dan yang dimaksud dengan syabih bil jumlah ada dua, yaitu jar dan majrur serta dharaf, baik itu dharaf zaman ataupun dharaf makan. Ya, ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Maka kalau khabarnya mufrad ya, atau khabarnya bukan jumlah atau bukan syabih bil jumlah, maka dia disebut khabar mufrad. Walaupun dia secara i'rab dia adalah musanna atau jamak. Contohnya ya, nahwu, kita contoh nahwu Zaidun qa'imun. Kemudian az-Zaidan qa'imani. Az-Zaidun qa'imuna. Baik. Zaidun qa'imun, az-Zaidani qa'imani, az-Zaiduna qa'imuna. Ya. Qa'imun. Kullun. Masing-masing dari min qa'imun wa qa'imani wa qa'imuna khabarun mufrad. Masing-masing dari qa'imun, qa'imani dan qa'imuna adalah khabar mufrad. Kenapa? Karena ya, dia bukan jumlah dan bukan syabih bil jumlah. Bukan jumlah, bukan syabih bil jumlah. Walaupun secara i'rab dia musanna atau jamak. Qa'imani dia musanna, qa'imuna dia jamak mudzakkar salim. Tetapi di bab khabar dia termasuk mufrad karena bukan jumlah atau syabih bil jumlah. Ya, nah yang harus kita pahami istilah mufrad ini di dalam nahwu, istilah mufrad ini di dalam nahwu, ya ini macam-macam. Ini bukan hanya satu, bukan hanya yang sudah kita pelajari Malaysia, Musan dan Walajam'an, ya. Wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah, bukan. Tetapi tergantung pada babnya, ya. Tergantung pada babnya. Pada bab al-i'rab, ya, bahwasanya mufrad adalah malaysa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Ya. Pada bab al-kalimat, mufrad maknanya lain. Ya. Ya, mala yujzi'u juzuhu. Ya, lupa saya. Nanti juga kita akan ketemu pada bab al-munada. Bab al-munada dan la nafya lil jins. Bahwasannya al-mufrad ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Ya. Bab pada bab alam mufrad itu lawan dari al-idhafah. Ya, al-idhafah dan al-isnad. Ya. Nah, ini perlu kita pahami. Nah, pada bab mubtada dan khabar, ya, pada bab mubtada dan khabar, ya, al-mufrad yang dimaksud adalah ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Taib. Qala asyarihu rahimahullahu ta'ala. Qala wal muradu bil mufradi huna ma laysa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Apa-apa yang bukan jumlah dan juga bukan syabih bil jumlah. Ya. Walau kana musannan au majmu'an. Walaupun dia adalah musanna atau majmu'an. Fa innahu yusamma mufradan fi hadzal bab. Maka dia tetap dinamakan mufrad, ya, pada bab ini, itu pada bab al-mubtada dan khabar. Nahu Zaidun qa'imun wa Zaidani qa'imani wa Zaiduna qa'imuna. Ya, contohnya Zaidun qa'imun, Az-Zaidani qa'imani wa Az-Zaiduna qa'imuna. Fa qulun min qa'imun wa qa'imani wa qa'imun khabarun mufrad. Kenapa? Li'annahu laysa jumlatan wala syabih bil jumlah, ya, karena kedua-duanya, ya, bukan jumlah dan bukan syabih bil jumlah. Nah, ini yang mufrad. Sekarang kita masuk kepada ghairu mufrad. Ya, kita bikin bagannya saja. Ghairu mufrad. Ini terbagi menjadi dua. Al-jumlah dan syibhu al-jumlah. Ya, al-jumlah dan syibhu al-jumlah. Syibhu al-jumlah, syibh berarti kalau secara bahasa mirip, mirip jumlah, tapi dia bukan jumlah. Karena tidak memenuhi unsur jumlah. Nah, al-jumlah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-jumlah al-ismiyah. Yang kedua adalah al-jumlah al-fi'liyah. Syabhul jumlah menjadi dua. Al-dharaf dan al-jar wal-majrur. Ya. Nanti dharaf terbagi menjadi dua lagi. Dharful makan, dharful zaman. Ya, ini ghairu mufrad. Ghairu mufrad terbagi menjadi dua, al-jumlah dan syibul jumlah. Jumlah ada jumlah ismiyah, ya, yang dimulai dengan mubtada, dan jumlah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Itu jumlah fi'liyah, jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il, atau fi'il dan naib fa'il. Syibhul jumlah terbagi menjadi dua, dharaf dan jar majrur. Ya. Dharaf terbagi menjadi dua, dharful makan, dharful zaman. Adapun yang kedua adalah al-jar dan majrur. Ya. Contohnya adalah seperti yang di matan. Contoh dar dan majrur, Zaidun fiddari. Contoh dharaf, Zaidun indak. Contoh jumlah fi'liyah, Zaidun qama abuhu. Contoh jumlah ismiyah, Zaidun jariyatuhu dahibatun. Insyaallah kita akan bahas lebih detail pada pertemuan berikutnya. Naktafi ilahuna subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.